tersesat oleh cinta dan selalu dibuang jauh. Ku berlayar tanpa angin, tak menentu arah dan tujuan, mencari sang begitu saja dirimu pergi. Jangan kau tinggalkan aku seperti ini, oh. Aku tak mampu bertahan hidup tanpa dirimu dan cintamu. Jangan kau tinggalkan aku seperti ini, oh. Memang jiwaku terlalu lemah tanpa dirimu, tanpa cintamu. Bersama hayatku ini, cintamu ku bawa mati. Bersama hayatku ini, cintamu ku cintaku kau mati.